Wangi diuber mereka saya subakir sepo teng mereka tadai pemimpin Bahira wanamini minak sembuyu bajul sengoro minak sembuyu bajul sengoro mangan uang male lah saya subakir atau sepo mula dikirim muridnya nami saya nami Mbah Brohim kali Mbah Maulana Isha ini generasi yang uber mereka minak sembuyu nyerah akhirnya Dewi Sekar Dadu anak mau anak minak sembuyu pasrah ke kali Mbak Isha pernikahan niku ngelahirakan Raden Ainul Yakin Sunan Giri makami Tengger Gresik lah sebagian Melayu teng Bali ngulang tantrayana ilmu lea saat ini waktu ini ku sebagian malih Melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang Kediri milo ditakluk nih kali Sunan Bonang sekeng kampung namanya kampung Singkal saat ini jadi Singkalanyar lebu teng daerah Prambon nganjo akhirnya tiang Bairawa sing tengeri kok nyerah ya wis kang aku jopaten aku nyerah ya wis nek ngono muter-muter tetep rapopo ning aja uga arak ganti wedang biasa tumpeng iku halal tetep rapopo ingkung menungso ganti ingkung pitik mantra ngrogo sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah mula ulama-ulama sepura ana sing protes sebab niku pun didamel kali Sunan Bonang mula Ustadz Anyaran sing ora ngerti asal usul mesti ribut babakan tumpeng babakan ingkung sebab ora ngerti asal usul usule mula ana wong kok ribut babakan tumpeng ingkung critani isih ngeyel mawon ya ditapuk lambene ngono mah lho niki lho maknane mula diurut ngoten niku kasithik dene ya. Lah begitu urusan perdemitan beres terus dikirim guru ngaji salah satu guru ngaji sing dikirim pok-pokane namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir wong Jawa nyebute Sayyid Jumadil Kubra medun teng daerah Gunung Tengah mriki sebab gunung yang meledas-meledos sing nyebabke bubare tanah Jawa niku. Napa kok gunung dikirimi Quran sebab ben ora meledos gunung wedine karo Quran lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyyan mutasaddian min khasy ya tilah lah mula kiai-kiai Jawa Tengah ini gunung wis obah mocone lau angzalna hadal Qur'ana lah ini Mbah Marican mocone apa? Rusak dan botan Mbah Marican ini dia ini gunung wis obah moco kidung nembang ke kidung jenenge kidung kacer lho kok iso kidung kacer ini ku terjemahannya lau angzalna ini ku dijenenge kidung kacer sebab ilat Jawa ora iso ngarani surat Al-Hasyr metune kacer. Nah, ya, lah udah nah, lu kok rasa itu mulai sampai nular, mulai modelnya. Lah saya cuma telku bro tentang beriki, dua putra nama ini Ibrahim pindah Palang Tuban, di putra Raden Rohmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Saya cuma telku bro dua murid nama Samsudin pindah Kerawang, damel pesantren tentang Kerawang. Teng daerah antara ini Cilamaya kali Rengas Dengklok pesantren ini daerah ini pesantren Kuro maknane Quran tengri kau dua murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon dua murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing dua tugas ngislam ke Pajajaran lho tadi dua tugas dewe-dewe lho ini kalau mula corak Islam di Indonesia bener-bener corak Islam yang penuh perjuangan soalnya nyeritani suarko banyune mili wong kene wis banyu mili akeh nyeritake suarko wowoane kathah mriki wowoane wis akeh nyeritani kekuasaan ya ora mungkin wong sing diceritani raja kabeh sugih kabeh mulo piye jare nandur Islam nek wong pinter ora mudah. Maka kalau mau belajar Islam belajarlah ke Indonesia karena Islam bertemu dengan orang hebat ada di Indonesia. Islam masuk ke Eropa ketemu wong bodoh-bodoh zaman semono mulo gampang. Islam masuk ke Afrika hutan belantara, tapi Islam masuk ke tanah Jawa ketemu dengan peradaban tinggi, maka pertemuannya menghasilkan Islam dengan peradaban yang sangat tinggi. Lemulo nek belajar Islam Indonesia kudu sing hati-hati, sing halus. Sebab nek ora-ora paham, lah gara-gara ora paham terus kowe ngado saka Islam Indonesia, hasilnya malah konslet ora tambah dadi Islam apik, malah dadi Islam wangkot utawa Islam kutluk sampean.

bangun kan mboten lali ngaji Alfiyah misalnya. Wala Muhammadun ibn Maliki Muhammadur Rabbilah khairu Maliki Muzalian ala Nabi al-Mustafa wa alil mustaqbilin asyarofa ngentekno timbo coba nek sing Wala Muhammadun ibn Maliki ora nyantol. Pemene wong Jawa niku senengane nembang apa mawon nembang wong Jawa niku nandur nembang cukur nembang petan nembang lakokno sapi nembang bojo minggat nembang nang bali asri nang bali nembang sila weruh mentok nembang tok mentok tak kandhani mentok kok dikandhani weruh lintang nembang yen ing tawangono lintang cahyu.